من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتق الله عزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita mengkaji kitab sahih At-Targhib At-Tarhib, kitab yang asalnya adalah tulisan daripada Al-Imam Al-Hafiz Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, yang kemudian dipilah-pilah antara hadis yang sahih dan yang dhaif oleh Al-Allamah Al-Hafiz Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan apa yang kita pelajari adalah kitab sahihnya as-sahih daripada kitab At-Targhib At-Tarhib, sahih At-Targhib At-Tarhib. Sehingga hadis yang ketujuh daripada sahih Targhib At-Tarhib, berkata Al-Mundhiri rahimahullah, wa 'an Shahhah ibn Qais qala, dan dari Shahhah ibn Qais berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تبارك وتعالى يقول يا الله تبارك وتعالى برفرمن يعني dalam hadis قدسي أنا خير شريكين aku adalah sebaik-baik syarik serikat Paman asroka ma'i syarikat, maka barang siapa yang menjadikan syarikat dengan sesuatu yang lain, yakni dalam amalannya Allah disyarikatkan, disebutkan bahwa disyariki, maka amalan tersebut untuk sekutuku, syarikatku. Artinya Allah SWT jika disebutkan, maka Allah SWT tidak membutuhkan sedikit pun hal tersebut. Allah berikan kepada apa saja dan siapa saja yang dijadikan sekutu untuknya. Dan Allah SWT sama sekali tidak menerimanya sedikit pun. Di saat seseorang beribadah dengan satu ibadah kebaikan, amalan salih, dia berikan amalan saleh tersebut untuk Allah dan juga untuk yang lain, entah untuk manusia yang lainnya mengharapkan pujian dari manusia, ataukah untuk kepentingan dirinya ataukah untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan yang semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari persekutuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ayyuhan nas, aslifu a'malakum." Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amalan-amalan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbal min al-a'mal illa ma khalisalah. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah menerima dari amalan-amalan melainkan apa yang murni diperuntukkan kepadanya. Walataqul, dan jangan kalian ucapkan hadihi illah wali rasul, ini amalan ini untuk Allah dan untuk menyambung kekerabatan. Fa'inna hali rasul, maka semuanya itu untuk kekerabatan. Walaysa illah ini hasil, dan tidak ada bagi Allah itu. Dalam artian, jika ada seorang melakukan satu amalan, meskipun bentuknya adalah menyambung silaturahim, maka berikanlah kepada Allah. Lakukan amalan kepada Allah SWT. Jika ada seorang menyambung silaturahim, bahwa hal tersebut perintah dari Allah SWT. Allah SWT memerintahkan untuk menyambung silaturahim. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang memutus silaturahim. Wala taqulu hadhihi lillah wa liwujuhikum. Dan jangan kalian mengucapkan amalan ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian, ini untuk kepentingan-kepentingan maslahat diri-diri kalian. Fa'inna halimu jenisim, maka semuanya amalan itu hanya untuk kepentingan diri-diri kalian. Wa'alaika lillahi minhu syai', dan tidak ada untuk Allah sedikit pun darinya. Maka di sini menunjukkan perkara yang begitu sangat besar, yaitu perkara ikhlas, dan bahwa ikhlas adalah perkara yang besar dan berat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan. Karena keikhlasan menuntut segala amalan diberikan hanya kepada Allah semata. Tidak ada sedikit pun untuk dirinya, untuk kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Karenanya, para ulama kita, mereka memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang makna ikhlas yang sebagiannya telah lewat pada awal pertemuan kita, membahas dalam hadis yang pertama dari kitab ini. Di antara ucapan-ucapan para ulama yang menjelaskan tentang seperti apa hakikat dari ikhlas, dan juga merupakan ucapan-ucapan makna menggambarkan betapa sangat berat dan besar perkara keikhlasan adalah ucapan Yusuf Ibn Husayn Ar-Razi. Yusuf Ibn Husayn Ar-Razi, beliau menyatakan, rahimahullah, "A'azzu shay'in fid dunya al-ikhlas." Perkara yang paling berat di dunia ini adalah keikhlasan. Perkara yang paling berat. Wa kam ajtahid fi ithafir riya an qalbi. Dan betapa banyaknya aku berusaha untuk menghilangkan riya dari hatiku, wa ka'annahu yanbutu fihi ala lawnin akhar, dan seolah-olah riya tersebut tumbuh dalam hatiku dengan rupa-rupa yang lainnya. Ini sekali lagi keadaan orang-orang yang sadar senantiasa mengkoreksi hatinya, melihat dan mengawasi keadaan minyaknya, dia mampu merasakan perubahan-perubahan dalam hatinya, sehingga dia berusaha sekuat tenaga berjuang dalam setiap amalan, dalam setiap amalan dia senantiasa berjuang mengkoreksi hatinya, tidak pernah dia lepaskan dari pengawasannya. Maka dia melihat begitu sangat berat yang namanya keikhlasan, perjuangan yang begitu sangat panjang. Berapa banyak dulu saya berusaha, kata, untuk senantiasa menjaga hatiku dari perkara riya, dan setiap kali itu pula aku melihat riya-riya yang lain tumbuh dalam diriku dengan berbagai macam rupa. Ini keadaan para ulama, rahimahumullah. Bagaimana dengan kita? Amalan-amalan kita. Mungkin seseorang bisa terbebas, terjauhkan dari berbagai macam kesirikan-kesirikan yang besar. Akan tetapi, perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Yani riya. Amalan tidak ada nilainya di saat tercampur dengan perkara ini. Sufyan bin Uyainah pernah menyatakan, meriwayatkan tentang ucapan gurunya, yakni Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, rahimahumullah. Kemudian menyatakan, kana min du'a'i Mutarrif Ibn Abdillah, di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah adalah kalimat Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaih minhu summa utuhi, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku telah bertobat darinya, bertobat kepada dari perbuatan tersebut, summa utuhi, kemudian aku kembali lagi melakukan. Ini keadaan daripada setiap hamba. Jangankan kita, imam besar seperti Mutarrif Ibn Abdillah merasakan hal tersebut. Karena itu merupakan ciri khas manusia. Khata'un, selalu berbuat dosa. Muzibun, fil-lail wan-nahar, berbuat dosa yang besar. Orang-orang yang kemudian diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah taufik untuk bertaubat dari dosa-dosa tersebut, tidak berarti kemudian dia tidak pernah lagi menjalankan dosa setelah taubat. Bertaubat dari kemaksiatan, terjatuh lagi kemaksiatan. Bertaubat lagi, jatuh lagi dari kemaksiatan. Maka Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah menyadari hal tersebut. Orang ulama besar menyatakan, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu summa utuhi, ya Allah, sebenarnya aku memohon ampun kepadamu dari apa-apa yang aku telah bertobat kepadamu darinya, kemudian aku berjatuh kembali padanya. Wa atazkiruka mimma ja'atuhu laka ala nafsi summa lam utihi lak. Dan aku memohon kepadamu ampunan dari perkara-perkara yang aku jadikan perkara tersebut, yakni amalan tersebut, hanya untukmu atas diriku. Kemudian aku tidak memenuhinya hal tersebut kepadamu. Yakni ini bahasa di mana seseorang menginginkan dalam amalannya keikhlasan, akan tetapi terkadang keikhlasan tersebut tidak sempurna diberikan kepada Allah. Padahal niatnya adalah untuk Allah SWT semata. Akan tetapi terkadang muncul perkara-perkara di dalam jiwanya, di dalam hatinya, yang merusak daripada kesempurnaan ikhlas dalam amalannya. Maka hal tersebut dipahami dengan baik oleh Muqarrib rahimahullah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga aku mohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku niatkan semuanya amalan tersebut untukmu, ya Allah, sedangkan aku tidak mampu memenuhi daripada apa yang aku niatkan tersebut. Wa astaghfiruka mimma ja'antu anni aradtu bihi wajhak fahala taqalbi minhu ma qad alimta. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari perkara-perkara yang aku sangka bahwasanya perkara tersebut aku kehendaki untukmu semata, mengharapkan wajahnya saja. Ternyata di dalam hatimu tercampur darinya perkara-perkara yang engkau telah mengetahuinya. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, ya, bagaimana seorang imam, bagaimana seorang ulama, ya, mampu untuk mengetahui dan mengkoreksi, senantiasa menghasabah diri, introspeksi terhadap hatinya. Senantiasa dia melihat kepada keadaan hatinya dan memohon ampun kepada Allah dari kelemahan-kelemahan tersebut. Hadis tadi yang telah disebutkan, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan di saat disebutkan dengannya, dan Rasulullah telah menyatakan, wahai sekalian manusia, perbaikilah keikhlasan kalian dalam amalan, karena Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang ikhlas saja. Rawahu al-Bazzar, diriwayatkan oleh al-Bazzar bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak mengapa dengannya. Yani sanadnya dari sini hasan wallahu taala ala sifat wal Baihaqi, dan juga dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari ucapan Al-Bazzar, dari ucapan Al-Munzir bisa ditambah satu sanad yang tidak masalah dengannya. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, lakin qala Al-Haythami fi riwayat Al-Bazzar, akan tetapi Al-Haythami menyatakan pada riwayat Al-Bazzar, wa fihi Ibrahim ibn Mujassir wa taqal ibn Hibban wa ghairu wa fihi Ba'dun. Ibrahim ibn Mujassir ini disifatkan oleh Ibn Hibban dan Ibn Hibban tauqifnya dan siapahannya ini layak sabar, karena beliau termasuk melepaskan diri bermudah-mudah dalam perkara tausir arwah, memberikan kesiapangan terhadap para roh. Sedangkan Ibrahim al-Mujassir ini Al-Haytai menyatakan ini bahkan padanya terdapat kelemahan. Akan tetapi ada riwayat, ya, ada yang istilahnya mutabah yang rawi yang menguatkan daripada riwayat tersebut dari Sa'id bin Sulaiman al-Wasiti. Beliau adalah seorang rawi yang sahih. Sehingga dengan ini, Al-Albani rahimahullah memasukkannya dalam Sahih Tarhib wa Tarhib, dan juga beliau menyebutkan hidrat bersila ala hadis al-Fatihah. Yang sebelumnya beliau memasukkan hadis ini dalam Zaid Tarhib wa Tarhib. Kemudian setelah mendapatkan adanya mutabaan riwayat yang lain menguatkan daripada riwayat ini, beliau memindahkannya kepada Sahih Tarhib wa Tarhib. Qala al-Hafiz Rasul Abdurrahman Muqayyid Mustalafi Badi. Al-Hafiz di sini bahasnya adalah Al-Mundiri. Akan tetapi Abdurrahman Muqayyid, yakni rawi hadis ini dari Rasulullah SAW, diperselisihkan akan khutbahnya apakah sahabat ataukah bukan. Dan zahirnya dari apa yang disebut oleh sahabat rahimahullah, Abdurrahman Ibn Qais adalah seorang sahabi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Qala al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah wa 'an Abi Umamah. Dan dari Abu Umamah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti seorang itu adalah sahabat. Tidak disebutkan namanya pun tidak masalah, karena seluruh daripada sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Faqal, laki-laki tadi mengatakan, ara'aita rajulan. Apa pendapatmu ya Rasul terhadap seseorang? Goja, dia berperang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perkara perang bukan perkara yang tabu. Sudah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjihad di jalan Allah adalah amalan yang besar. Goja, ya kan itu ajar. Dia berperang dalam rangka untuk mencari pahala wajib dan mencari ketenaran. Mencari pahala, tapi juga ini saya dijadikan sebagai seorang pahlawan. Sehingga disebut-sebut namanya. Marah, apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la syai lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Amalan yang sangat besar, jihad fisabilillah, menginginkan pahala, ada dalam hati yang inginkan pahala, tetapi juga menginginkan untuk mendapatkan kebutuhan sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang ini, sebagai pemberani, sebagai ya mendapatkan ujian. Maka Rasul menyatakan, nasailah, tidak ada sesuatu apapun untuknya. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'a'adaha salatan rami. Lantas laki-laki tadi mengulang sampai 3 kali. Ya, mungkin Rasul kurang jelas pertanyaan saya ini. Diulang lagi sampai 3 kali. Dan Rasul tetap menyatakan, nasailah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tumakon. Kemudian Rasul menyatakan, innallaha azza wa jal la yaqtari minal amal illa ma kana lahu khalifat wa fustuhiya bihi wajhihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima dari amalan melainkan apa yang ikhlas untuknya dan diharapkan dengannya wajah Allah azza wa jalla. Ibn Abi Jamrah menyatakan, zakara al-muhaqqiqun ila annahu idza kana da'iful awwal fasta i'la'i kalimatillah lam yadurruhu man dhafa ilayhi. Hadis ini kalau kita lihat dari zahirnya, buat seorang jika dia berjihad mengharapkan pahala dan juga mengharapkan perkara yang lain selain itu, maka tidak mendapatkan sesuatu. tidak bermanfaat amalan tersebut. Akan tetapi para ulama menjelaskan bagaimana disebutkan oleh Ibn Abi Jumrah bahwasannya apabila seseorang berjihad, niat awal dia dalam jihadnya, al-ba'itul awal, niat awal dia dalam jihadnya adalah qasda i'la'i kalimatillah, menginginkan tingginya kalimat Allah, bukan semata ya untuk kepentingan-kepentingan dunianya ataupun sekedar membela negerinya, tetapi ingin menegakkan kalimat Allah. Lam yadurruhu man dhafa ilaihi, maka tidaklah bermadarat sesuatu yang kemudian muncul setelahnya. Dalam artian bisa ada tetap niat awalnya adalah itu. Qala al-Hafiz wa yadul 'ala anna dhuhur ghairu al-i'la dhimman la yaqdam fil i'la idza kana i'la awwal dha'it al-awwal marwah Abu Dawud. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan dan yang menunjukkan bahwasannya maksudnya perkara-perkara yang berikutnya di saat kemudian perkara tersebut ya agar itu awal niat awalnya adalah ikhlas kalimatnya tidak kemudian dalam artian merusaknya tidak merusaknya ini dalam artian kemudian gugur amalannya sama sekali adalah apa yang disebutkan dengan sanad yang sahih atau dengan sanad yang hasan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud an Abdullah ibn Awal qaf dari Abdullah bin Awal dia mengatakan radhiyallahu anhu ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nadnam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk mendapatkan ghanimah fala nadnam tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah wa arafa al-zuhud fi wujuhina dan Rasul melihat al-zuhud yakni kelebihan kecapean pada wajah-wajah kami. Fakal matina lantas beliau pun kemudian berdiri pada kami. Fakal lantas beliau mengatakan Allahumma la tasilni ilaih lama jangan engkau bebankan kepada diriku. Jadi Rasulullah SAW menyeru para sahabat untuk berjihad karena Allah ya, semata karena Allah dan disitu ada sesuatu yang diharapkan selain daripada pahala yakni ghanimah. Dan diketahui sama Rasulullah SAW hal tersebut. Sehingga di saat kemudian ternyata tidak mendapat ghanimah, terlihat pada wajah-wajah para sahabat pelakuan al-juhud. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah jangan kau bebankan kepada diriku. Wafil hadis bayan annal a'mal innama tuftakat bunyinya bisfalihah wa annal qabl alladhi waradatul mujahid yaktasu dimandukir. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa amalan itu hanyalah bisa diharapkan pahala apabila niatnya itu benar. Adapun selebihnya dari apa yang didapatkan oleh seorang mujahid itu terkhusus bagi orang-orang yang telah disebutkan tadi. Yani orang-orang yang al-ba'itul awal di dalam jihadnya adalah li'ihla'i kalimatillah. Kemudian setelah itu perkara ghanimah adalah sesuatu yang mengikut saja, bukan menjadi sesuatu yang pokok, tetapi sesuatu yang mengikut. Maka perkara yang seperti ini tidak merubah atau tidak mempengaruhi daripada amalan jihadnya. Adapun hadis yang tadi kita baca, hadis yang ke-8 dari kitab Sahih Tirmidzi wa Tirmidzi, maka maknanya adalah seseorang berniat dengan dua niat sekaligus, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan mengharapkan untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan gelar-gelar pahlawanan dan sebagainya. Al-ba'itul awal adalah dua perkara ini. Jadi ini ana ulangi perbedaan daripada amalan yang tersebut di dalam hadis yang pertama tadi dengan apa yang disebutkan oleh Abu Dawud adalah isi di mana di dalam hadis yang kita baca dalam Sahih Tirmidzi wa Tirmidzi amalan tersebut ya di awal niat dia sudah terkumpul padanya dua niat. Niat yang pertama mendapatkan pahala dan untuk bisa menjadi seorang pahlawan tenang jasa-jasanya. Ya, dzikir. Lil ajr wa dzikir itu ma'an sekaligus bersama-sama. Adapun hadis yang disebutkan ya tadi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menunjukkan bahwasanya niat yang pertama niatannya adalah karena Allah SWT lillahi kalimatillah ya. Kemudian dari itu kemudian ya, mengharapkan sesuatu yang memang diperbolehkan oleh Allah SWT mengharapkan ghanimah sesuatu yang halal tetapi niatan awal adalah tetap itu dan dia jaga ya. Dan mengharapkan ghanimah seperti seseorang misalnya dia ini bersilaturahim niatnya karena Allah SWT semata-mata tetapi dari niatan karena Allah SWT semata tersebut dia juga ada harapan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW barang siapa yang ingin menunggu dipanjangkan usianya dan diluaskan rezekinya paling itu rahim ya hendaknya dia menyambung silaturahim maka dia menyambung silaturahim karena Allah SWT dan mengharapkan pahala tersebut diantaranya sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW wasallam. Maka sesuatu tersebut layak dah ini niatnya tidaklah merubah daripada niatnya. Berbeda kalau seseorang dari niatan awalnya dia ingin sesuatu lebih sekaligus dengan ini saya yakin panjang nanti usia saya dan Allah diluaskan rezeki saya bersama-sama niatan tersebut. Maka ini yang tidak diperbolehkan mempersekutukan daripada niatan untuk Allah dan untuk dunia. Tetapi al-ja'itul awal, yaitu sesuatu yang pertama kali yang harus dia jaga adalah ini. Sama halnya dengan seorang pengajar, mengajarkan ilmu. Ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya, fa'il mata akudu nabihul adil kitabullah. Sebaik-baik apa yang kalian ambil pahala, ambil upah dengannya adalah mengajarkan kitabullah. Ini juga, jika niatannya semata untuk dunia, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun daripada amalan akhiratnya. Akan tetapi jika dia karena Allah SWT dan itu semua hanya semata sebagai penopang dirinya dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan, maka itu tidaklah bermudhar pada amalan dia. Demikian apa yang disebutkan oleh para ulama mengkompromikan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini ialah hadis yang tersebut di dalam Sahih Tirmidzi wa Tirmidzi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa sayati ahadits min hadzal naw' fi al-jihad dan akan datang nanti hadis-hadis yang serupa dengan ini pada pembahasan al-jihad dalam kitab As-Sahih dalam kitab Tirmidzi wa Tirmidzi. Sayyid. Dan di sini di dalam hadis ini terdapat peringatan akan bahayanya perkara dunia. Seseorang menjalankan amalan untuk semata-mata mengharapkan dunia ataupun menjadikannya sebagai sekutu, menserikatkan amalan tersebut merusak daripada keikhlasannya. Baik, berikutnya hadis yang ke-9. Berkata Al-Hafidz Abdul Aziz Ibn Abdul Qawli Al-Mandiri rahimahullah. Wa'an Abu Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'una, dunia itu terkutuk. Iya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut dunia mal'una. Kenapa? Karena dunia ini mendorong jiwa-jiwa manusia dengan berbagai macam apa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kesenangan-kesenangan yang melalaikan, ya, menyebabkan manusia terlalaikan dari tujuan asal penciptaan diri-diri mereka, yakni ala ibadah, menjadikan mereka justru ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, mengejar daripada kesenangan-kesenangan dunia, lupa akan hakikat penciptaan diri. Jadi itu sifat daripada dunia, senantiasa melalaikan manusia dari ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dilihat dari ini, dunia mal'una, aslinya mal'una, dunia itu tertutup, tertela. Dan beliau menyatakan mal'unum ma'fiha, tertutup juga, tertela juga apa saja yang berada padanya. Tentunya apa saja yang berada padanya dari perkara-perkara yang merupakan sifat dunia. Apa itu? Melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Jadi laknat di sini, laknat di sini terkait pada apa-apa yang menjadikan manusia terlena. Menjadikan manusia tertipu. Sehingga bukan makna daripada terlaknatnya dunia dan apa-apa yang di dalamnya menunjukkan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu haram, tidak. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia, kelezatannya dan hal-hal yang berada di dalamnya itu pun juga dirasakan oleh para anbiya, para rasul, orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, mereka pun tetap memanfaatkan dunia. Jadi kalimat mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada di dalamnya, yakni dari perkara-perkara yang melenakan. Illa ma butuhiya bihi wajhullah, kecuali apa-apa yang diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan illa dzikrullah wa mawalah, kecuali apa-apa yang sifatnya adalah dzikrullah, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawalah, ini apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam amalan-amalan kebajikan, perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, merupakan bentuk yang akan membantu seseorang dalam melakukan ketaatan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sisi ini, dunia dari sisi apa saja yang diharapkan dengannya wajah Allah, dunia adalah sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga kata seorang penyair, lillahi ibadun futon, talaqud dunya wa taqul kita nadaru fiha falam alim annaha laysat fi hajjin wa qada ja'alna hujjatan wa taqulu salihal a'mal fiha kufura. Ya Allah, memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia karena takut fitnah dunia. Menceraikan dunia karena takut terhadap ujian-ujian daripada dunia tersebut. Mereka memandang kepada dunia tersebut. Maka di saat mereka mengetahui hakikat daripada dunia, dan bahwasanya dunia itu bukanlah tempat tinggal abadi bagi manusia, mereka menjadikannya sebagai, ibaratnya dunia itu adalah sebagai lautan, dan mereka jadikan amalan-amalan saleh sebagai perahu-perahunya. Yakni dengan menjadikan apa saja yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia semata untuk menjadi bekal perjalanan dia menuju ke negeri akhirat. Rawam Tabarani di Nasin Nabawi diriwayatkan oleh As-Tabarani dengan sanad yang lazat tadi. Sayyid. Berikutnya fasal hadis yang ke-10. Qala Imam Al-Munzir rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, wa fi riwayah binniyah. Amalan itu tergantung daripada niat. Dalam kata yang lain, tergantung dengan niat-niatnya, dengan jamak. Wa inna ma li kulli imrin ma nawa, dan bahwasanya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa man kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Mendapatkan pahala hijrah, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mendapatkan apa yang Allah janjikan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan dari pahala hijrahnya. Wa man kana hijrahu ila dunya yusibuha. Ada pun orang yang hijrahnya itu karena dunia yang dia hendak meraihnya. Au ra'atin yusibuha. Atau karena wanita yang dia nikahi. Fa hijrahu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis ini bukan kisah azabullah, termasuk daripada hadis-hadis yang sangat penting sekali, yang padanya berporos dan bersumber, bersifat padanya perkara-perkara di dalam Islam. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma wa asma fa'idah min hadal hadis. Tidak ada pada berita-berita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hadis beliau yang lebih mencakup dan menyeluruh faedah-faedahnya dibandingkan dengan hadis ini. Ini menunjukkan akan betapa sangat besar faedah kandungan daripada hadis ini. Al-Imam Al-Jazari menyatakan dia dukul si sebaikna daban min abwabil ilm. Bahwa hadis ini ya, masuk pada 70 bab daripada bab-bab ilm. Dan itu bukan sekedar karangan dan reka-reka dari Imam Al-Jazari saja. Ya. Sebagian ulama Imam Al-Jazari menyebutkan dalam satu kitab bab-bab yang dengannya seluruh bab-bab tersebut butuh kepada hadis ini. Butuh kepada hadis ini. Bab-bab adalah abwabul ilmu. Bab-bab ilmu tentang masalah thaharah itu butuh kepada niat, ya. Berwudu butuh kepada niat, mandi janabah butuh kepada niat. Seorang ingin sholat itu kepada niat, orang berzakat itu kepada niat, orang haji, ibadah haji itu kepada niat, menyembelih kurban, niat, dan seterusnya. Sampai disebutkan semuanya 70 bab dalam abwabul ilm itu dibutuhkan padanya innamal a'malu binniyat. Sehingga salah seorang ulama yang lainnya yang merupakan rekan daripada Imam Syafi'i Abdul Rahman Ibn Mahdi Allah mengatakan lau sonatku kitaban wa ja'atu fihi abwaban la ja'atu hadithi namal amal dunia fi kulli bab. Dan ini saja aku tidak menulis satu kitab yang dalam kitab tersebut terdiri dari sekian bab-bab, bisa aku jadikan hadithi namal amal dunia pada setiap bab. Jadi baru masuk kepada bab pertama maka innamal a'malu binniyat. Bab berikutnya innamal a'malu binniyat. Terus seperti itu. Ya. Tanbihatul qari' ala islahi niat. Berikan tanbih, memberikan peringatan kepada orang yang membaca akan pentingnya memperbaiki daripada niat. Dan karena pentingnya perkara ini pula, maka Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau juga memulai di dalam sahihnya, sahih Al-Bukhari, hadis yang pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Padahal babnya adalah bab tentang kaifa kana ba'da al-wahyi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana ba'da al-wahyi, bagaimana dahulu permulaan wahyu itu kepada Rasul. Ya. Permulaan wahyu turun kepada Rasulullah SAW itu seperti apa? Hadis yang pertama, hadis yang cukup panjang setelah innamal a'malu binniyat ini. Jadi yang pertama tetap dia sebutkan adalah innamal a'malu binniyat. Itulah poinnya. Demikian pula An-Nawawi, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Iya kan? Kita pelajari kita Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula hadis Al-Arba'in. Nawawi ya, menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Demikian pula beliau punya kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar An-Nawawi itu juga dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Sehingga kandungan daripada hadis ini, Rasulullah SAW menyatakan innamal a'mal dunia, innamal a'mal dunia, wa innamal likul dunia iman. Sungguhnya amalan-amalan itu dunia dengan niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebagian ulama ada sulap artinya di situ bahwasanya memaknai kalimat innamal a'malu dunia itu sama dengan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu bergantung dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan berbeda. Kalimat innamal a'malu dunia sendiri wa innamal likulli imri'in ma nawa sendiri. Kalimat yang pertama innamal a'malu binniyat itu adalah sebab. Itu adalah sebab. Jadi maknanya adalah anna kulla amalin la budda fihi min niyyah. Bahwa setiap amalan tidak bisa tidak padanya pasti ada niat. Wala yumkin li kulli 'aqilin mukhtar an ya'mal 'amalan bi ghairi niyyah. Dan tidak mungkin bagi orang yang berakal, ya, orang yang memiliki ikhtiar, memiliki kehendak, bukan orang yang gila yang berbuat dengan maunya, orang yang normal, dia tidak mungkin untuk melakukan satu amalan dengan tanpa niat, tidak mungkin. Sehingga innama al-a'mal binniyat, maknanya adalah semuanya setiap amal itu sebabnya ada niat. Niat adalah sebagai sebab. Dia melakukan sesuatu karena ada di dalam hatinya niat tertentu. Itu yang menyebabkan dia kemudian berbuat. Nah, kemudian kalimat wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ini adalah nantinya. Ini adalah hasil. Hasil daripada apa yang diniatkan pertama tadi. Hasil daripada amal. Dan tentunya penjelasan ini lebih masuk dibandingkan perkara yang pertama tadi, yang menyatakan bahwasanya kalimat innama al-a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa itu satu makna. Amalan itu bergantung dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekali lagi, makna ini berbeda. Makna ini berbeda. Bahwa setiap amalan itu sudah ada padanya setiap orang yang beramal dengan dalam keadaan dirinya adalah seorang yang akil, mukhtar, ya, orang yang memiliki ikhtiar, memiliki usaha dan memiliki kehendak, tidak mungkin dia melakukan sesuatu dengan tanpa ada niat di dalam hatinya. Ya kan? Tidak mungkin. Maka seorang beramal sebabnya ada niat di dalam hati. Kemudian dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sebab ini hasil daripada apa yang dia niatkan tadi. Maka tentunya seseorang dalam perkara ini, ya dia harus memperbaiki niat-niatan tersebut. Karena di saat dia berbuat itu pasti tidak ada niat. Maka niat tersebut harus dijaga. Apa niatnya? Ya, sadar niat dengan sebaik-baiknya. Pelihara niat tersebut. Jangan sampai kemudian niatnya adalah sesuatu yang karena sudah terlalu terbiasa, yang sesuatu yang merupakan ritual atau rutinitas menjadi hal yang itu olah-olah, ya, tanpa kita sadari melakukannya. Harus kita kontrol untuk apa dan untuk siapa kita beribadah tersebut, untuk Allah azza wa jalla. Sebagai ulama di saat kemudian diajak untuk melakukan satu amalan misalnya, ya, ada jenazah siap diberangkatkan, siap untuk disolatkan, maka mari kita solatkan. Ulama tadi menyatakan, sebentar, tunggu sebentar. Dia sebentar kemudian setelah itu mengatakan, mari berangkat. Di saat ditanya, kenapa Anda tadi istilahnya diam sebentar, dia mengatakan, saya tata hati saya, niat saya. Jadi sebelum berangkat, dia sebentar niatnya diluruskan benar-benar, hari kita berangkat. Kemudian menyolatkan. Jadi betul-betul mereka menjaga daripada niatan-niatan hati-hati mereka. Terkadang seorang membaca suatu hadis, para ulama kita membaca suatu hadis niatnya sudah benar, kemudian tiba-tiba berubah lagi, diluruskan lagi, berubah lagi, diluruskan lagi, berubah lagi, sehingga terkadang suatu hadis menunjukkan sekian banyaknya. Maka ini menunjukkan apa yang telah disebutkan tadi, bahwasannya ya, niatan ini adalah sesuatu yang menjadi sebab seorang melakukan satu tindakan. Maka perhatikan betul-betul keadaan niatnya kita, dan dia hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah dia niatkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah hari ini masih akan panjang penjelasannya. Ya, hari ini malah malamnya kita akan, insyaallah kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Bismillah, wa nasta'inu billah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.